الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد المسألة الرابعة ما سكت عنه الشارع Masalah yang keempat, apa-apa yang syariat ini mendiamkannya. Tidak disebutkan tentang kehalalannya secara rinci dan juga tidak disebutkan tentang keharamannya. Baik. Di sini ma sakata anhu syari'u wa lam yarid nassun bi tahrimihi fa huwa halalun. Apa yang didiamkan oleh syari' ini Allah tabaraka wa taala, Allah tidak menyebutkannya secara rinci. Walam yarid nassun bi tahrimihi, dan juga tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya secara khusus, maka kembali ke hukum asal bahwa halalun. Barakallahu, hukum halal, hukum asalnya halal. Lian al-asal bil asya al-ibahah. Taib. Karena hukum asal dari perkara makanan adalah al-ibahah, penghalalan, boleh. Dalla ala hadha qawluhu ta'ala, ini ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini, semuanya. Barakallahu fikum. Jadi hukum asalnya halal, kecuali ada nas yang menunjukkan tentang keharamannya atau karena berbahaya. Barakallahu fikum. Atau karena khabith, jelek, dalam artian istakhbas, sesuatu yang menjijikkan. Wa hadits Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Apa-apapun yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, maka itu halal. Wa ma harrama fa huwa haramun, dan apa yang Allah haramkan maka itu haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afwun, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala diamkan maka itu adalah afwun. Taib. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah dari Allah subhanahu wa ta'ala afiyatahu, fa innallaha lam yakun liyansa syai'a, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melupakan sesuatu. Allah tidak melupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, kemudian beliau membaca firman Allah wa ma kana rabbuka nasiya. Karena kalau mau disebutkan satu persatu yang halal ini terlalu banyak yang disebutkan. Barakallahu fikum. Jadi yang disebutkan yang haram. Barakallahu fikum. Karena yang haram sangat-sangatlah sedikit dari sekian banyak yang Allah berikan kepada kita ini dari perkara yang halal. Maka disebutkan apa? Disebutkan yang sedikit ini. Ini tidak boleh, ini. Barakallahu fikum. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, ma yukrahu akluhu, apa-apa yang makruh untuk kita memakannya. Dibenci. Yukrahu aklul basal wa thum wa ma kana fi ma'nahuma mimma lahu raihatun kariha kal kurath wal fajl wa la siyama 'inda huduril masajidi wa ghairiha min majami'id dzikri wal ibadah. Di hadits Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadhihi syajarah al-muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al-insu. Yani syajaratus sum wa biriwadin hatta yadhhabarihuha. فإن طبخ هاتين البقلتين حتى ذا يذهب ريحها ريحهما فلا بأس بأكلهما لقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فمن أكلهما فليمتهما طبخا وفي رواية لجابر رضي الله عنه ما أراه يعني إلا نيئة إلا نيئه apa-apa yang dibenci untuk memakannya seperti basal wathum, bawang merah dan bawang putih, maksudnya dimakan mentah. Makruh dua ini dimakan mentah. Baik. Dimakan mentah karena sebagian orang suka memakannya mentah-mentah. Barakallahu bikum. Baik. Untuk tujuan-tujuan tertentu memang harus dimakan dalam kondisi mentah seperti pengobatan. Barakallahu bikum. Dia memiliki efek lain ketimbang dia dalam kondisi matang. Barakallahu bikum. Barang ini beda dia ketika dia mentah, beda dia ketika dia difermentasi, beda dia ketika dia dimasak. Baik. Maka dua benda ini, dua makanan ini makruh dimakan dalam kondisi mentah. Ya, mungkin di Indonesia ini jarang orang makan, barakallahu fikum, bawang putih dan bawang merah dalam kondisi mentah, kecuali di keadaan-keadaan tertentu. Tapi di negara-negara tertentu memang orang makan, sama dengan makan salak. Antum tahu aromanya. Mungkin bawang merah tidak terlalu bagaimana ya, barakallahu fikum. Tapi bawang putih ini, taib, rasanya entah bagaimana rasanya, pokoknya taib. Anda tidak bisa mengungkapkan, barakallahu fikum. Silakan rasakan sendiri. Coba-coba yo, sepanggal kukunya. Rasanya bagaimana? Taib, barakallahu fikum. Naik ke ubun-ubun, tapi orang yang sudah biasa, masya Allah, sama seperti makan salak. Baunya bunyi, krek krek, kriuk kriuk. Dan yang semisal dengannya dari makanan-makanan yang memiliki aroma, raiha kariha, dari bau yang kurang sedap. Apalagi kalau sudah masuk di lambung, kemudian terjadi sesuatu, dia menimbulkan gas, kemudian orang sendawa. Ah, bro, memang bagi-bagi rasa. Dan bukan sedap. Barakallahu fikum. Orang merasa tidak nyaman sekali dengan aroma itu. Baik. Oleh karena itu siapa yang memakan benda makanan ini jangan pernah datang ke masjid. Tidak boleh. Rasulullah SAW larang. Termasuk dari perkara yang seorang diberi udur, boleh jadi karena dia dalam pengobatan ya. Dalam pengobatan dia makan benda makanan ini, maka memang ya harus istirahat di rumah, jangan ke masjid. Baik. Rasulullah mengatakan fala yaqrabanna musallana, diriwayat yang lain falyatazilna walyatazil masajidana, hendaknya dia menjauhi kami dan menjauhi masjid-masjid kami kalau dia memakan dua jenis makanan ini. Dan yang serupa dengannya taib qurrath wal fajl, taib batang bawang, taib atau apa ya, apa ini, daun bawang atau yang semisal dengannya ini apa namanya, ah, kucai, ah kucai. Kucai ini dipakai untuk lalapan, barakallahu fikum. Rasanya ya rasa bawang juga. Antum tahu kucai? Tapi bagaimana? Kecil dan tipis-tipis ba. Biasa untuk pengobatan untuk anak-anak, untuk obat panas ya, untuk demam. Untuk anak-anak enak juga dimakan, dibikin lalapan. Tapi larang, barakallahu fikum, maksudnya makruh. Wala sima inda huduril masajidi wa ghairiha min majami'id dzikri wal ibadah, tidak boleh apalagi kalau menghadiri masjid atau perkumpulan-perkumpulan majelis ilmu dan ibadah. Keramaian-keramaian dia tidak boleh hadir. Kenapa? Karena akan mengganggu orang lain. Barakallahu fikum. Lihat di Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man akala min hadhihi syajaratil al-muntina." Barang siapa yang memakan dari pohon ini atau tumbuhan ini yang busuk, beliau mengatakan muntina, busuk. Muntina, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan pernah dia mendekati masjid kami, apalagi masuk. Dekat saja tidak boleh, apalagi masuk melakukan sholat. Baik, fala yaqrabanna masjidana, coba perhatikan la nahiyah. Baik, kemudian diakhiri dengan nun taukid, maka jangan pernah dia datang ke masjid kami. Kenapa? Fa innal malaikata ta'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Kalau sini al-ins, karena malaikat merasa tersiksa. Baik, sebagaimana orang-orang juga merasa tersiksa. Orang merasa tidak nyaman dengan bau bawang ini, malaikat juga demikian. Merasa tidak nyaman dengan bau bawang ini, yakni tumbuhan thum. Tumbuhan apa? Thum, bawang putih. Wa bi riwayatin hatta yadhhaba rihuha, sampai hilang baunya. Taib. Fa in tubikha hatainil baqlataini hatta yadhhaba rihuma fala ba'sa bi aklihima. Akan tetapi kalau sudah dimasak, digorengkah atau di apakah, bikin bumbu seperti kita ini. Baik. Hampir semua bumbu barakallahu fikum yang dimasak di dapur kita mesti ada bawang putihnya atau bawang merahnya. Baik, kurang lebih. Baik, hampir semua bumbu-bumbu. Karena ini termasuk penyedap rasa. Baik. Dia memiliki aroma penggugah selera. Barakallahu fikum. Bawang ini kalau digoreng, ditumis. Duh. Memang malele. Orang sangat apa? Tergugah seleranya untuk makan. Tapi baru ditumis ini bawangnya. Dia memiliki aroma tersendiri, tipe penyemangat. Maka kita menghilangkannya dengan cara dimasak sampai hilang aromanya, aroma mentah, bawang mentah. Ini yang tidak disenangi. Kalau sudah dimasak, maka tidak mengapa orang memakannya. Liqauli Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faman akalahuma falyumithuma tabakha. Barang siapa yang mau memakannya, silahkan dia mematikan aromanya dengan cara memasaknya. Insyaallah tidak akan sama dengan ketika dia memakan bawang mentah. Bawang mentah kalau dimakan, jangankan sendawa, berbicara saja akan keluar aroma bau. Bau bawang itu. Kalau orang memang tidak senang, sudah kelas. Memang saya kapal aku dia bacium. Wa fi riwayatil li Jabir radhiyallahu anhu ma arahu yani illa nayyahu. Aku tidak melihat pelarangan ini kecuali dalam kondisi apa? Mentah. Jadi dilarang memakan kedua tumbuhan ini. Jadi dalam kondisi mentah. Barakallahu fikum. Kita ini bukan pemakan bawang, bukan pemakan bawang mentah. Negara-negara tertentu bawang mentah itu memang makanan yang luar biasa bagi mereka. Bawang Bombay ini kalau dia makan sama seperti kalau untuk makan apel. Ya makan nasi atau makan roti dia. sama seperti orang makan apel. Dia merasa enak. Ya kan, setiap negeri kan memiliki selera dan makanan yang berbeda dengan negeri yang lainnya. Masya Allah. Jadi ini perkara barakallahu fikum. Baik. Ini yang barakallahu fikum kita sampaikan. Insya Allah besok kita masuk ke adabul akal. Adab makan. Ini juga harus kita pelajari barakallahu fikum, karena terkadang orang sudah besar yang dia tidak tahu adab makan ini, padahal adab makan ini diajarkan dari orang sejak kecil. Taib, dari orang sejak kecil sudah diajari adab makan. Taib. Nah, tapi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.